بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، هل يا معلوم di kalangan kaum muslimin secara khusus, Allah Jalla wa'ala menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia, sebuah pekerjaan besar yang Allah bebankan kepada mereka, yang Allah wajibkan atas mereka, yaitu tugas untuk mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengisi hari-hari dalam kehidupannya dengan amal ibadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Jalla wa'ala semata. Di dunia ini bukan dalam rangka untuk hidup abadi di dalamnya, bukan pula untuk memakmurkan dunia, bukan pula untuk mengejar kehidupan dunia, namun murni untuk berbekal ketakwaan menuju darul akhirah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ibadah kepada aku. Ya'budun dimaknakan dengan yuwahidun, mentauhidkan aku dalam perkara ibadah. Ibadah hanya kepada Allah semata. Menegaskan tujuan penciptaan jin dan manusia bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk memakmurkan dunia, bukan untuk tinggal abadi di dunia ini, tetapi untuk menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, dibahasakan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengamalkan amal saleh, amal ketaatan, bertakwa kepadanya. Itu tujuan intinya. Barakallahu fikum. Sehingga diingatkan kepada semua pihak tentang bab ini. Kehidupan dunia hanyalah wasilah, perantara untuk kita semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala, perantara untuk kita menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketakwaan kepada Allah, digunakan untuk semakin bersemangat dalam mengabdi, menghamba, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Barakallahu fikum. Sekali lagi, bukan untuk abadi di dunia, bukan untuk mengejar dunia, bukan pula untuk memakmurkan dunia. Ini poin pertama yang wajib kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Ketahuilah, tugas kita menghamba kepada Allah, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan fillah jazakumullah, ketahui pula, ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala ini harus dengan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Harus dengan bimbingan-bimbingan para salaf di kalangan para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Karena ibadah amrun tauqifi. Itu istilah para ulama. Amrun tauqifi, perkaranya berhenti pada wahyu. Wahyu. Langsung wahyu dari Allah Jalla wa'ala yang Allah sampaikan melalui para nabi dan para rasulnya. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka la ibadata illa bima syara'. Tidak ada ibadah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Itu kaidah. Para ulama, fuqaha, usuliyin, ahli usul fiqih bersepakat. Kaidah muhimmah jiddan, kaidah penting di kalangan mereka. Al-aslu fil ibadati al-hadr, awil mana' hatta ya'tiya dalilun ala syar'iyyatiha. Hukum asal ibadah, ibadah itu dilarang. Dilarang. Tidak boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Ada ayat yang menerangkan, hadis yang menerangkan, ini perkara ibadah, tata caranya demikian, harus dengan cara seperti ini, tempatnya di sini, waktunya di sini, kaifiahnya A, jumlahnya sekian, takarannya sekian. Ada penjelasan dalil, ayat, hadis yang menjelaskan tentang pensyariatannya. Itu kaidah. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah semoga Allah meridainya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal, tidak ada di atasnya bimbingan kami, maka dia raddun, ay mardudun alaih, tertolak. Ditolak amalnya, ditolak atas pelakunya. Tidak syar'i, tidak sah, enggak diterima. Bahkan termasuk dalam amal-amal yang menyimpang, termasuk minal muhdatsat wal bid'ah, termasuk perkara baru pada agama, dibahasakan termasuk bid'ah, bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, dalam perkara ibadah ini tidak bisa menggunakan ra'yu semata, pikiran manusia, pendapat manusia, tidak bisa. Tidak boleh menggunakan semata-mata perasaan, nurani. Tidak bisa menggunakan yang namanya semata-mata adat istiadat. Lah, harus dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Dari sini ikhwan fillah jazakumullah, ulama juga sepakat yang namanya amal saleh, amal ketaatan, ketakwaan, amal ibadah dinyatakan sahihun makbul, sah diterima, samarahnya, ma'jur, buahnya, hasilnya, dikasih pahala apabila terpenuhi padanya dua ketentuannya. Dua bagi kaum muslimin, tiga bagi non-muslim. Bagi non-muslim, yang pertama harus muslim. Ayyakuna musliman halal ibadah. Dia statusnya sebagai seorang yang muslim, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika mengerjakan amal ibadah. Dikarenakan amal-amal yang dikerjakan kaum kufar, kaum musyrikin, ketika mereka masih kafir, masih musyrik, ditolak, sia-sia, gak ada keabsahannya, gak ada pahalanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau syirik, maka akan pudar, punah, hancur semua amal kalian. Bagi non-muslim harus Islam dulu. Bagi kaum muslimin tambah dua lagi. Yang pertama ialah ayyakuna mukhlisha. Amalnya dikerjakan dengan keikhlasan. Ikhlas dengan makna tauhid. Sarfuha lillahi wahdah. Betul-betul dia persembahkan amal-amal tadi, ibadah tadi hanya untuk Allah semata. Namanya tauhid. Ya, namanya tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Mempersembahkan ibadah untuk Allah semata, bukan kepada makhluk atau apa bentuknya. Lawannya syirik. Ketika dia ibadah untuk makhluk, dipersembahkan untuk makhluk, atau menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dengan selainnya, syirik. Ini kesyirikan. Ibadah harus ikhlas. Yang pertama dengan makna tauhid, harus dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa yalbayina. Yang artinya mereka enggak diperintahkan melainkan supaya mereka ibadah kepada Allah, ada kata-kata mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan agama ini untuk Allah semata. Hunafa'a, sebagai orang yang hanif. Hanif itu muwahhid, yang fokus ibadahnya untuk Allah semata, tidak berpaling kepada selainnya. Hanif sama dengan muwahhid. Hunafa'a muwahhidin fil ibadah. Maksudnya jelas. Yang mempersembahkan ibadah untuk selain Allah musyrik. Yang menyekutukan Allah dalam perkara ibadah dengan yang lain musyrik. Kufur itu, syirik itu. Tidak boleh. Yang kedua ikhlas dengan makna ihtisabul ajr innallah. Beribadah dengan niatan mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala semata. Puncaknya mengharapkan al-jannah. Namanya ihtisabul ajr innallah. Bukan mencari pujian manusia, sanjungan manusia, bukan mencari harta, bukan mencari tahta, bukan mencari dunia. Tidak ada niatan duniawi. Tidak ada kepentingan duniawi. Murni lillahi ta'ala. Yang diharapkan tulus mengharapkan ridha-Nya Allah wal jannah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amal tergantung niatnya, dan masing-masing orang mendapatkan pahala ataukah dosa tergantung apa yang dia niatkan. Kalau niatnya salihah, baik, tulus, ikhlas, sah amalnya, berpahala untuk dia. Tapi ketika ada niatan yang lain, niatun fasidah, niat yang rusak, dikotori oleh tendensi duniawi, kepentingan pribadi, rusak amal dia. Dia mendapatkan dosanya. Barakallahu fikum. Di sebuah banyak hadis, ketika beliau menyebutkan berbagai macam amal-amal ibadah, Sering disebutkan dengan kata-kata yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dia mengharapkan wajh Allah dengan amal itu. Kata-kata ini yang dimaukan dalam pembahasan kita disebut dengan al-ihtisab. Betul-betul dia beramal, apapun amal tadi, amal yang syar'i, dia tulus, ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah semata, ridhonya Allah semata, pahala minallah semata. Disebut dengan tulus, ketulusan dalam perkara ibadah. Ini mana kedua. Mana ketiga, ikhlas dengan makna as-sidqu, jujur. Yakni antara lahirnya, batinnya sama. Yang dia ucapkan, yang dia perbuat dengan isi hati sama. Lawannya nifak, kemunafikan. Sehingga dalam perkara ibadah dia betul-betul shadiq, jujur. Tidak ada rekayasa, enggak ada pencitraan, enggak ada makar, enggak ada permainan. Tulus, jujur. Enggak ada nifak, enggak ada dusta. Ini untuk meniadakan sifatul munafiqin. Sifatnya kaum munafik. Zahirnya seakan-akan ibadah, seakan-akan beramal soleh, batinnya rusak. La. Ikhlas dengan tiga makna ini. Ini yang pertama. Barakalafikum. Yang kedua ialah muwafaqatus sunnah. Harus dengan bimbingan sunnah. Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Muwafaqatus sunnah. Muwafaqatus sunnahnya dalam sekian banyak poin. Bukan satu poin. Yang pertama, harus muwafaqatus sunnah pada kaifiyahnya. Tata cara ibadahnya. Tata cara amalnya. Harus dengan bimbingan beliau SAW. Kedua, terkait dengan waktu pelaksanaannya. Harus dengan bimbingan beliau SAW. Ketika ada ketetapan, kaifiat tertentu, wajib harus dikerjakan dengan tata cara itu. Tidak boleh yang lain. Ketika ada penetapan waktu tertentu, kerjakan di waktu itu. Tapi ketika tidak ada keterangannya, bebas kapan kamu kerjakan, bebas kamu kerjakan. Jangan dibatasi. Ketika tata caranya dikasih kebebasan, bebas dengan cara apapun, bebaskan dengan cara apapun, jangan dibatasi. Dipahami ya? Tempatnya juga begitu. Dengan bimbingan beliau SAW, ketika ada ketentuan tempat tertentu, kerjakan tempat itu saja. Jangan yang lain. Ketika tanpa ada batasan, silakan dikerjakan dimanapun, jangan dibatasi. Terkait dengan adat jumlahnya, berapa jumlah amaliyahnya, berapa kali, juga dengan bimbingan beliau SAW. Jangan menetapkan berapa kali ibadahnya, sekian kali ibadahnya dengan tanpa bimbingan dari beliau SAW. Takarannya, timbangannya, jenis amalnya, semuanya dengan bimbingan beliau SAW. Semuanya harus muwafaqatus sunnah. Kalau terpenuhi, maka dikatakan ibadah ini ala sunnah, dikatakan sawab, benar ibadahnya, syar'i ibadahnya dengan bimbingan sunnah. Ketika digabungkan dua-duanya, ikhlas dan muwafaqatus sunnah, maka dikatakan hadzal amal sahihun maqbulun ma'jur, sah, diterima, berpahala. Ketika satu saja enggak terpenuhi, maka tidak sah, ditolak dan berdosa. Ini penjabaran hadis yang di atas. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dengan sebuah amal tanpa ada bimbingan dari kami di atasnya, maka tertolak. Bimbingannya pada poin tadi, pada kaifiahnya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, takarannya, jenisnya, dan segala macamnya, harus dengan bimbingan beliau. Barakallahu fikum. Ini dikatakan dua ketentuan diterimanya sebuah amal. Ini tingkatan yang kedua. Jadi yang pertama diingatkan, di dunia ini ada tujuan besar kita hidup, untuk ibadah, bukan untuk dunia, bukan mengejar dunia, bukan memakmurkan dunia, bukan abadi di dunia, bukan terlalaikan dengan dunia. Dunia dipakai untuk kepentingan kita sehari-hari yang mubah, selebihnya dipakai untuk ibadah. Sudah naik lagi. Jangan lupa ibadahnya harus ada keikhlasan dan muwafaqatus sunnah, supaya ibadah kita makbulah, sahihah, ma'jurah, sah, diterima dan berpahala. Dua ketentuannya. Harus ada dua-duanya. Satunya hilang, maka yang ada tidak sah, ditolak dan berdosa. Mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin dua-duanya. Dan dua-duanya dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini level yang kedua. Ini yang harus ada pada masing-masing kita dalam perkara ibadah. Barakallahu fikum. Di sini pentingnya al-ilm, pentingnya ilmu, ilmu tentang Islam, ilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala, bimbingan Al-Quran, bimbingan Sunnah, supaya kita tahu mana yang namanya ibadah, mana yang bukan ibadah, supaya tahu bagaimana ibadahnya, kaifiahnya, waktunya, tempatnya, jumlahnya, takarannya, jenisnya dan segala macamnya. Dipelajari itu. Ala ilmin, ala basiratin. Ibadahnya dengan ilmu, basirah dengan petunjuk. Barakallahu fikum. Setelah itu baru masuk pada pembahasan kita kali ini. Bagaimana konsepnya para salaf dalam beribadah kepada Jalla wa'ala. Ini level yang ketiga, level yang tinggi. Barakallahu fikum. Ini kita sampaikan supaya kita sebagai seorang muslim, bil khusus muslim yang memang punya komitmen untuk berislam dengan bimbingan sunnah dan pemahaman salaf, supaya kita lebih naik lagi tingkat keislaman kita, ubudiyah kita, ketakwaan kita, ketaatan kita. Barakallahu fikum. Masuk ke level yang ketiga. Konsepnya para salaf dalam beribadah kepada Allah wa'ala. Barakallahu fikum. Setelah poin pertama, poin kedua terpenuhi, tidak akan mungkin tercapai level ketiga ini ketika satu dan duanya tidak terpenuhi. Orang yang hidup di dunianya, semasa hidupnya yang dia pikir hanya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Apalagi lebih jauh daripada itu, dosa, dosa, maksiat, maksiat, mungkar, mungkar, fasik, fasik, bid'ah, bid'ah, syirik, syirik. Ini enggak masuk level pertama sudah. Dia sudah jauh dari tujuan dia diciptakan di muka bumi. Jauh dari pembahasan ibadah. Dia melanggar ibadah. Jatuh dalam kemaksiatan, kemungkaran, kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran dengan levelnya masing-masing, sibuk dengan dunia. Ini yang paling rendah. Dan cukup banyak yang satu ini. Barakallahu fikum. Orang yang semangat beribadah banyak. Banyak sekali yang semangat beribadah. Tetapi bukan semata-mata semangat ibadah, bukan semata-mata ibadah kepada Allah, tapi ada aturan main terkait dengan keabsahannya. Ada ikhlas, ada mutaba'ah. Ini lebih tinggi lagi. Disampaikan kepada kaum muslimin yang punya semangat dalam perkara ibadah. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Persembahkan untuk Allah semata. Tauhid. Tambah syirik. Betul-betul lillahi ta'ala tulus. Yang kamu cari ridhonya Allah wal jannah. Tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Tulus. Yang ketiga jujur, jangan nifak. Lahirmu, lahiriyahmu, batiniyah kamu, ucapan kamu, perbuatan kamu dengan hatimu sama. Sama-sama iman, sama-sama ibadah. Meniadakan kemunafikan. Itu ikhlas. Muwafaqatus sunnah. Dengan bimbingan sunnah pada poin-poin di atas. Semuanya harus dengan bimbingan sunnah. Ketika terpenuhi dua-duanya, dikatakan mukhlisun muwafiqus sunnah. Orang yang ikhlas dan dengan bimbingan sunnah. Dan dikatakan sebagai orang yang paling bagus amalannya. Ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, yang ikhlas dan di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini saja banyak pihak yang belum mencapainya. Yang ini ikhlas, masya Allah, ternyata amalnya enggak sesuai dengan bimbingan sunnah, jatuh dalam berbagai macam bid'ah, muhdatsatul umur, membuat perkara baru untuk perkara ibadah dengan akalnya, dengan ro'yunya, adatnya, dan segala macamnya. Banyak. Banyak pula orang yang semangat untuk di atas sunnah, semangat di atas sunnah, amalnya diperjuangkan ala sunnah, tapi godaan keikhlasan luar biasa berat. Digoda dengan iming-iming dunia, iming-iming harta, iming-iming tahta, popularitas, ketenaran, kemasyhuran, riya, sum'ah, dan yang lain-lainnya, besar godaannya. Ketika telah berhasil mencapai dua-duanya, ikhlas dan mutaba'atus sunnah, inilah yang dikatakan sebagai ahlul ibadah, yang ahli ibadah. Baru setelah itu masuk dalam pembahasan kita. Para salaf wa ala ra'sihim, tokoh mereka Nabi kita Muhammad SAW, dan juga para sahabatul kiram, dan inilah yang harus kita contoh, yang harus ada pada kita dalam perkara ibadah, dalam beribadah kepada Allah bi ikhlasin wa sunnah, sudah ikhlas dengan bimbingan sunnah. Mereka punya konsep-konsep yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang menggambarkan mereka bukan semata-mata ibadah, tetapi ibadah dengan level tinggi. Level tinggi. Dan itu yang sangat dianjurkan dalam Islam, barakallahu fikum. Saya bawakan poin-poinnya, diteruskan insyaallah pada maghrib. Gitu ya. Dan titiknya lebih gampang. Yang pertama, al-musara'ah wal mubadarah. Segera bergegas tanpa tunda. Yang kedua, al-musabaqah. Berlomba-lomba tanpa karena kebaikan dan ibadah, musabaqah. Yang ketiga, al-mujahadah. Ada kesungguh-sungguhan mengerahkan semua yang dia mampu untuk itu. Yang ketiga adalah, barakallahu fikum, al-muwadhabah. Kontinuitas. Dibahasakan muwadhabah atau istiqamah di atasnya. Ini 4 poin penting yang akan kita kaji insyaallah ta'ala, barakallahu fikum, dalam bab ini. Baru kemudian, ini terkait dengan mereka pribadi, baru kemudian terkait dengan orang lain. Ada ta'awun alal ibadah, tawasi bihaq, tawasi bisabr alal ibadah, terkait dengan orang lain, barakallahu fikum. Itu konsepnya mereka, sehingga bukan semata-mata ibadah, tapi ibadahnya benar, sahih, makbul, ma'jur. Tiga ya, sahihun, sah, makbulun, diterima, ma'jurun, berpahala. Enggak semata-mata itu, ada tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi di sana, dan itu yang dicontohkan oleh para salaf, barakallahu fikum. Sudah ada kayaknya, sudah masuk ya? Hah? Ya, insyaallah. Titik sampai sini akan dikasih insyaallah ba'dal maghrib rincian poin-poin di atas konsep salaf dalam perkara ibadah insyaallah taala. Harapannya kita bisa mencontohnya dalam ubudiyah kita sehari-hari, barakallahu fikum. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin.